Ibrani pasal 12. Cedara kehai getanyo kedro, ban sekeliling tanyo na dan jai lumpah na saksi. Sebabnya jak ke getanyo tatik ban mandum yang jipu berat tanyo dan deca yang sabe melukik nibak getanyo. Dan jak ke getanyo dengan bit-bit tatiup dengan bit-bit tat metunang plung yang na di ke getanyo. Bah ke mata tanyo tak tuju ubah Isa. Sebab gopnyan ke yang pebedoh iman getanyo dan yang pelara pun awai truan ake. Isa ek gepeten deri tabak kaya salib. Gopnyan hana gepako bahwa mate bak kaya salibnyan nakeh but yang paling male. Yang geingat nakeh kegembiraan yang geterimong wate yang tema teka. Jinonyo gopnyan geduk belah unen takhta Allah dan gemat perintah mesajan-sajan ngon gopnyan. Cuba ke fikir pakriban ajib jih Isa wate gehadap ureng-ureng yang medeca yang lawan gopnyan hana ngon pusa. Sababnyan bek ke cut ate dan putuh asa. Sabab lan mejuang droneh talawan deca. Gata gohlomna mejuang sampo ro darah. Dan bek ke tatuo nasihat Allahnyo. Yang geberi ubak gata sebago anak-anak gopnyan. Anak lun, simak ke berget-get ajaran Tuhan. Dan baik kecut ate menyogopnya bungeh ke gata. Sebab Tuhan, gesepot tip-tip urung yang gegasi. Dan gopnya, gesenut tip-tip urung yang geangke sebagai anak ge. Gata tun ke, menyogesenut le Allah sebagai sepot le sidro bapak. Sebab pekeh na sidro anak yang hantom kenong hukum le ayah ji. Menyoga tahana mesajan terhukum lagi ban mandum anak geh yang lainnya saban cit gatakon anak sah tema anak yang hana sah getanyo na bapak lam donya gopnyan geperno tanyo dan tanyo hormat bak gopnyan ngon lagi nyan pekeh uatih bapak rohani tanyo yang na lam syurga katente getanyo lebih tatukui lom ubak gopnyan mangat tanyo udip urung si getanyo yang na lam donya geperno bak getanyo dengan wate yang terbatah menurut pun yang gerasa get. Tema Allah geperno tanyo nakeh guna ke get tanyo kedro. Mangat tanyo hasil jut ke suci musajan-sajan ngon gopnyan. Betui bak wate tanyo geperno hukuman nyan bit hana mangat ate tanyo. Yang na pedih ji tema ohleh ni bak nyan ke getanyo yang ka geperno hukumannya jut kesabab getanyo udip menurut kehendak potu Allah. Dan tepuh hasil perasaan sejahtera atuh getanyo. Sebabnya, pekongkeh jaro gatan yang lemoh dan tuut gatan yang megok-goknya. Gata jakkeh sabe atuh rut yang sare. Mangat gaki gatan yang capiknya hana mesalah. Tema jut kepulih. Usaha ke udip rukun ngon mandum ureng. Menancit usaha ke tema ke udip suci. Khusus ke Tuhan. Sebab hana mesidropih yang hasil jikalon Tuhan menyojih nyan hana udip lagenya. Jaga ke bekna sampo mesidropih yang tebit nibak lingkungan ngon nibak jeroh ate Allah. Mangat bek sampo na lage senaman yang meracun lam kawan gata. Akeji jipe teka bala dan jipe rusak ureng rame ngon racunnya. Jaga ke mangat bekna yang udip cabui atawa hana ji harga yang hai-hai rohani. Lagi ji pebut le esau. Ji peblo hak ji sebago anak tuha. Tema ke sabah pingan bu. Gata tatupu bahwa oh dudo esau mehet ji kena meteme berkatnya ni bak bapak ji. Tema ji nyan getulak. Sabab bah ke ngon ji mobae. Ji nyan ji mitarut ke ji peget but ji nyang salah nyan. Ruang ke hai nyan ka hanale. Sedara-sedara. Hana tajak tahadap sapu-sapu lagi nyang jipeke le bansa Israel yoh masa ile. Awak nyan jipeke sapu-sapu nyang jut jigu. Nakeh gunung Sinai dengan apu nyang tengoh hu. Awak nyan jipeke nyang seput gelap dan angin bade. Awak nyan jipeke ubak su bereguh dan mebago su nyang metegah. Bakwate ureng-ureng Israel ji dengoh su nyan. Awak nyan jilake ngon meharap tat. Mangat sunyan hana jimarit le ke awaknya. Sebab awaknya hana ek jitun, wate jidengo perintah yang jipegah le sunyan. sabab sunyan je pegah. Ban mandum yang kenong nibak gunungnya, hana kecuali pukuh jinyan belatang atawa soa manteng, haruh tuhong ngan bate sampo mati. Punyang jikalon le ureng-ureng Israel nyan, menan hebat sampo Nabi Musa ge pegah. Ulun demakut ngan yo. Nyang bit ji, gata-kata teka ubak Bukit Sion, dan banda Allah nyang udep. Nakeh Yerusalem yang nalam syurga dengan meribe-ribe malaikat ji. Gata tapuna saboh muruk pakat yang meriah, muruk pakat ke anak-anak Tuha potu Allah. Yang nan-nan ji na terdaftar lam syurga. Gata ta teka menghadap Allah, hakim ban mandum umat manusia. Gata menghadap ngon roh-roh ureng jroh-jroh, yang kage pejut sampurna. Gata ta teka menghadap Isa, perantara ke perjanjian yang baronyan. Gata ta menghadap ubak darah yang teretuk yang terjamin ke hai-hai yang jiuh, lebih get nibak yang jijamin le darah Habel. Sababnya berate-ate ke bek sampo gata hana tatim dengogopnyan yang metutunyan. Ureng yang hana jitim dengogopnyan yang teka ubumo dan gepe sampo firman nibak Allah. Ureng yang hana haseji peplung dro putuk lom, tanya yang terdengar gopnyan metutu lam syurga. Menye tanya hana tatim dengonyan, panena mungkin getanya hasil terhinda. Bakwa tenyan, sugehnyan mehayak bumo, temajinonyo gopnyan menjanji. Sigotu ulun temalun pugempa, kon manteng bumo menancit langit. Kun sigotu, sibagotu tunyok bahwa, ban sigomdonya nyangka gecipta, temage yok-yok, dan geboh ho lain. Mangat jut yang tinggai nakeh yang hana hasil muhayak. Sebabnya, bahkeh getanyo talake terimong gasih ubak potu Allah. Sebab tanyo ta terimong nibak gopnyan saboh kerajun yang hana hasil muhayak. Bahkeh tanyo talake terimong gasih dan temu ibadat ubak Allah dengan hormat dan temakut. Menurut cara yang gelake legopnyan kedro. Sebab Allah getanyo lagi apu yang jipu hangoh pu yang nak.